Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kita kemarin, kita sudah memasuki bab tazkir 6. Yaitu memasuki subbab ke-10 di bab yang pertama. Dan telah dibahas tentang pengertian tazkir, syarat-syaratnya, tujuan, faedah dari mentazkir, juga bentuk-bentuk wazan dari tazkir. Nah, disebutkan tazkir memiliki 3 wazan, yaitu untuk isim tsulatsi wazannya mengikuti fu'ailun. Untuk isim yang rubai mengikuti wazan fu'ailun. Lalu untuk isim yang khumasi mengikuti wazan fu'ailun. 6. Untuk khumasi atau lebih dari khumasi mengikuti wazan fu'ailun. Barakulahikum. Dan juga sudah dibahas tentang tazkir isim tsulatsi. Malam ini kita lanjutkan 6, yaitu di halaman 120. Tazkir isim khumasi atau lebih. Itu ya. 6. Tafadhol di bantu sama santri untuk membaca yang kita bahas. 6. Silakan Mas Fauzan. Nanti bergantian ya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, tasghir isim khumasi atau lebih. Isim rubai ditasghir dengan wazan fu'ailun. Misaluhu, contohnya misbahun menjadi musaybihun, lampu atau lentera kecil. Usfurun menjadi usayfirun, burung pipit atau emprit kecil. 6. Barakallahu fikum. Diperbaiki ya. Isim khumasi yang tulisan rubai dicoret diganti khumasi. Isim khumasi di situ tertulis rubai dicoret. Isim khumasi ditazkir dengan wazan fu'ailun. 6. Dengan wazan fu'ailun. Contoh untuk isim, untuk tazkir isim ini, misbahun menjadi musaybihun, usfurun menjadi usayfirun. 6. Di awal pelajaran atau di pelajaran yang lalu dibahas tentang pengertian tazkir. Disebutkan pengertiannya apa? Adalah mendomah huruf pertama, yaitu perubahan yang terjadi pada isim mu'rab dengan cara mendomah huruf pertama dan menfathah huruf kedua serta menambah ya sukun yang disebut dengan ya tazkir. Nah, di sini ada 2 ya sukun ya. Ya sukun, ya tazkirnya hakikatnya pada ya yang pertama. Fu'ailun, mana? Pada ya yang pertama itu hakikat dari ya tazkir. Adapun ya yang kedua itu ya yang berasal dari huruf ilat. Huruf ilat yang berubah menjadi ya. Nah, kita lihat papan tulis, anda perhatikan. Nah, kita akan mentazkir misbahun. Kita masukkan ke fu'ailun. 6. Fa berupa mim, lalu ain berupa sod, ya. Lalu ya tazkir kita masukkan mim, sod, ya tazkir sukun. Mimnya doma, sodnya fathah. Ya tazkir sukun, lalu ba. 6. Ba-nya dikasroh, fu'ailun. Nah, 6. Musaybih. Lalu setelah itu alif nih, lihat ada alif kan? Ya. Yeah. yang alif, alif ini nanti berubah menjadi ya. Alif setelah alif, nam, ulang, ba kasroh, lalu setelah itu kita masukkan alif, lalu setelah alif masukkan ha. Ini asalnya musoi, lalu ba kasroh nggak bisa dibaca, setelahnya alif, lalu ha. Mim doma, sod fathah, ya sukun, ba kasroh, lalu alif, lalu ha, ya enggak? Apa yang terjadi? Ya. Terjadi pergantian huruf. Alif berubah menjadi ya. Kenapa? Karena alif sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, sehingga alif berubah menjadi ya. Ini masuk dalam pembahasan iklal pada pelajaran akan datang, membahas tentang pergantian alif menjadi ya, menjadi musaibihun. Itu ya, musaibihun. Berarti ya tak, ya tasghir hakikatnya pada ya yang berapa? Ya yang pertama, ya enggak? Yang mim, sod, terus ya. Adapun ya yang kedua, yang sebelum huruf terakhir, dia berasal dari huruf ilat yang ada pada kata yang ditasghir. Misbahun menjadi apa? Musaibihun. Yang asalnya apa tadi? Mim, sod, ya, ba, alif, lalu ha. Gitu kan? Contoh lain, osforun. Osforun, nah. Kita tasghir. Kita masukkan ke bahasan tasghir. Ada berapa huruf osforun? 5 huruf kan? Nah, berarti dimasukkan dalam bahasan apa? Fu'ai Eilun. 6. Ain menempati fa kalimah. Sod afan. Ain pada usfur menempati fa. Kita doma ainnya. Kita baca au. Lalu sod menempati ain kalimah. Kita baca fathah. Fu'ai Eilun berarti usoi. 6. Lalu ya tasghir usoi. Fu'ai Eilun, lalu kita masukkan fa'nya. Fa'nya kasra usaifi. Lalu wawu. Datang wawu ya. Usaifiu, usaifiu run. Nah, ini asalnya. Asalnya adalah usaifiu run. 6. Lalu apa yang terjadi? Wawu sukun sebelumnya kasra. Terjadi pergantian huruf. Nah, ini pembahasan ini di bab yang terakhir di kitab ini, yaitu membahas tentang iklal. Iklal pada qalb. Jadi usai fi run, wawunya berubah menjadi iya. Usai fi run, usai fi run. Apa syahidnya? Syahidnya, nah, untuk isim yang 5 huruf dimasukkan pada wasan fu'ai eilun, yang ya tasghirnya hakikatnya adalah ya yang tengah. Ya tasghirnya hakikatnya ada pada ya yang tengah. Ya yang, atau kita katakan ya yang di awal, bukan ya yang kedua. Ya yang kedua itu berasal dari huruf ilat yang berasal dari kata yang ditasghir. Yang alif bisa berubah menjadi ya, atau wawu bisa berubah menjadi ya. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Lanjutkan bacaan. Catatan 1. Tasghir pada isim yang huruf keduanya berupa alif tambahan atau huruf ilat wawu, ya, atau alif. A. Jika huruf keduanya berupa alif tambahan, maka alif tersebut dirubah menjadi wawu. Misaluhu, contohnya salimun menjadi suwailimun, yang sedikit selamat. Katibun menjadi kuwaitibun, penulis amatir. 6. Barakallahu fikum. Tasghir pada isim yang huruf keduanya berupa alif tambahan. 6. Yaitu atau huruf ilat berupa wawu, ya, atau alif. 6. Lalu perinciannya, jika huruf keduanya berupa alif tambahan, maka alif tersebut dirubah menjadi wawu. Contohnya salimun. Salim ini alifnya huruf tambahan. Kenapa? Karena asalnya adalah dari sin, lam, dan mim. Kalau kita baca fi'il madinya apa? Salima yaslamu. Gitu kan? Nah, masdarnya salamatan atau dari silman dan yang semisalnya, dilihat pada kamus apa masdarnya. Syaitnya salimun di sini asalnya sin, lam, dan mim. lalu dimasukkan dalam wazan isim fa'il menjadi salimun, maka alifnya tambahan. Ketika alif ini menjadi alif tambahan, nam, maka alif ini dirubah menjadi wawu. Salimun ada berapa kata? 4 kan? Sin, alif, lam, dan mim. Maka dimasukkan dalam wazan apa? Yang 4 kata. Afan, 4 huruf. Salimun ada berapa huruf? Ada 4 huruf. Maka yang 4 huruf ini dimasukkan dalam wazan fu'ailun. Nah, ini catatan ini untuk pelajaran tazkir yang mencakup tazkir 3 huruf, 4 huruf, dan 5 huruf ya. Mengerti? Catatan ini untuk mencakup wazan yang telah lewat dari wazan-wazan tazkir, yaitu wazan tazkir yang 3 huruf untuk isim yang 3 huruf fu'ailun, atau isim yang 4 huruf yaitu fu'ailun, atau isim yang 5 huruf yaitu fu'ailun. Tanbihnya umum, tanbihnya. Nah, syaratan di sini tanbih yang pertama tentang apa? Tentang isim yang 4 huruf namun huruf alifnya ada huruf ilat yang berupa alif. Nah, yang huruf ini ketika mau ditazkir dirubah dulu menjadi wawu. Nah, yaitu pada apa? Pada huruf ilat yang menempati huruf kedua. Salimun menjadi suwailimun. Katibun menjadi kuwaitibun. Nah, lanjutan bacaan. B. Jika huruf keduanya berupa, yang pertama huruf ilat, wawu, ya, atau alif, yang asal huruf ilat tersebut diketahui, maka huruf asalnya dikembalikan. Nah, siapa yang mengetahui? Yang mengetahui orang Arab yang mengatakan huruf ilat ini asalnya diketahui, atau huruf ilat ini asalnya tidak diketahui. Nah, kita menerima apa yang mereka nyatakan. Mereka mengatakan asal alif ini adalah wawu. Mereka mengatakan asal alif ini adalah ya. Mereka mengatakan asal alif ini tidak diketahui, ya atau wawu. Maka kita terima berdasarkan keterangan para ulama ahlul lughah, yang mereka ini orang-orang yang meneliti apa, meneliti bahasa Arab atau kosa-kosa kata tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, contoh di sini ya, babun asalnya adalah bawabun, itu asalnya. Kalau dijamak asalnya akan kembali. Apa jamaknya babun? Abwabun, ya enggak? Abwabun, itu pada waktu dijamak kembali. Karena bentuk jamak atau bentuk mufana atau bentuk tasir itu mengembalikan isim kepada asalnya untuk bentuk tersebut. Babun, jamaknya abwabun, berarti menunjukkan alif itu berasal dari wawu. Kenapa berubah menjadi alif? Karena terjadi iklal. Yang iklal ini pelajarannya nanti akan datang pada bab ketiga, pada akhir-akhir kitab ini, insya Allah Ta'ala. Yang tadi yang asalnya bawabun berubah menjadi babun. Kenapa? Iklalnya karena huruf ilat berharokat, kemudian sebelumnya fathah, maka dirubah menjadi alif. Taharokat, taharoka harful ila wan fataha maqoblaha kuliba alifan. Nah, itu iklalnya gitu. Maka tazkirnya adalah buwaibun, yaitu apa? Mengembalikan dulu kepada asal, setelah itu ditazkir. Kembalikan dulu babun ini kepada asal, yang asalnya adalah bawabun, lalu setelah itu ditazkir menjadi buwaibun. Nah, begitu juga pada diwanun, asalnya diwanun berubah menjadi, tazkirnya menjadi duwaiwinun. Nah, dikembalikan dulu pada asal lalu ditazkir. Sama dengan nabun, asalnya nayabun, tazkirnya nuyaibun. Nah, kemudian mukinun, asalnya muikinun, tazkirnya muyaikinun, yaitu mengembalikan dulu kepada asal ya ketika mentazkir. Untuk lebih mengetahui asal dan perubahan huruf, bab iklab, nam, bab ibdal, nam, bab qalb dan lain sebagainya nanti di akhir kitab akan lebih jelas. Di sini antum cukup paham bahwasanya apa? Babun ketika ditazkir menjadi buwaibun. Dari mana datangnya babu? Dari asal alif. Itu aja syahidnya. Nabun kenapa ketika ditazkir menjadi nuyaibun? Karena alifnya berasal dari ya. Nah, itu yang jadi syahid itu. Nah, adapun perubahan asal huruf dan lain sebagainya, insyaallah dengan berjalan waktu akan dimengerti. Nah, barakallahu fikum. Contoh lain, dinarun, asalnya dinarun. Nah, di situ ya itu asalnya nun. Ya itu asalnya nun. Kemudian nunnya berubah menjadi ya, dinarun. Buktinya apa? Ya asalnya nun. Buktinya ketika ditazkir nun itu kembali, ya yang diganti, nun yang diganti ya itu kembali nunnya. Apa tazkirnya? Dunainirun, dunainirun, karena berasal dari dinarun. Nah, demikian juga pada kirotun, asalnya itu ya asalnya ro, sehingga ketika ditazkir menjadi kurairitun. Nah, di situ untuk melihat kirotun ada tulisan dua ya, satu qaf ra tasdid lalu alif lalu ta, garis miring qaf ra sukun ra fathah lalu alif lalu ta. Nah, yang garis miring itu maksudnya secara tulisan itu asalnya di begitu secara tulisan, terdiri dari dua ra, terdiri dari dua nun seperti dinarun, cuman dalam tulisan bakunya di idgham, dalam tulisan baku ketika ketemu dua huruf yang sama diawali dengan sukun maka di idgham. Nah, ketika ditasghir kita melihat pada asalnya, asal sebelum di idgham. Dunainirun, kurairitun. Nah, barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. Kedua, huruf illat yang tidak diketahui asal hurufnya maka diganti menjadi wawu. Nah, untuk mengatakan diketahui dan tidaknya, untuk menyatakan diketahui dan tidaknya, kita menerima apa yang sudah dinyatakan oleh orang Arab. Nam, itu barakallahu fikum. Contohnya ajun asalnya apa? Dikembalikan kepada wawu. Asalnya enggak diketahui, dikembalikan kepada wawu menjadi awajun, ditazkir waijun. Nam, lanjut. Yang ketiga, huruf-huruf illat berupa perubahan dari hamzah ketika ditazkir huruf illat tersebut diganti menjadi wawu. Nam. Barakallahu fikum. Contoh, contohnya di situ asolun, di asolun di paling pinggir taruh ya, asolun lalu tanda panah asolun, tazkirnya menjadi uwai silun. Asolun itu akhir hasil akhir asolun, asalnya apa asolun itu asalnya, lalu ditazkir menjadi uwai silun. Jadi tanda panahnya di apa namanya, atau antum asolun ditulis yang paling kiri. Asolun paling kiri lalu antum beri tanda panah menuju ke aksolun tanda panahnya, lalu tazkir menjadi uwaisilun. Lihat papan tulis. Diperbaiki seperti itu tulisannya, karena ketika dicetak atau ketika dipindahkan wordnya berubah ininya. Jadi asolun lalu tanda panah asolun lalu setelah itu uwaisilun, itu saatnya. Amalun asalnya dari akmalun lalu berubah menjadi uwai lalu ditazkir menjadi uwaimalun. Enam, bergantian. Siapa yang baca sekarang? Tadi tasir uwai salun, tasirnya uwai salun. Uwai salun. Nah, asalun asalnya adalah aksalun. Aksalun ya. Lalu terjadi apa? Terjadi mad. Asalun itu asalnya dari aksalun. Dimat menjadi asolun. Ketika mau ditazkir dikembalikan ke asal, kemudian huruf ilat tersebut berarti itu bukan hamzah, berarti apa? Alif ya Afan. Bukan hamzah, alif. Yang kedua itu alif asolun. Bukan aksolun, asolun, alif. Karena alifnya dirubah menjadi wawu huruf ilatnya. Lihat apa tulis. Aksantum. Yang aksolun salah, asolun itu bukan hamzah namun alif. Alif. Amalun asolun itu dibikin alif ya. Asolun asalnya apa? Asolun. Maksudnya apa? Dari hamzah kemudian ada alif. Amalun apa asalnya? Asalnya itu hamzah kemudian ada alif, itu maksudnya. Mengerti? Lalu setelah itu apa yang terjadi? Ketika ditaskir, alif berubah menjadi wawu. Menjadi wawu. Enam. Barakallahu fikum. Di lanjutan bacaan. Yang keempat adalah huruf illah berupa wawu, maka tasghirnya tetap saubun menjadi suwaibun, kain kecil. Nah, huruf ilat berupa wawu maka tasghirnya tetap, artinya apa? Wawu ditetapkan. Nah, wawu ditetapkan. Wawunya dikasih harokat karena mengikuti wazan fu'ailun. Fu'ailun menjadi fuwaibun. Nah itu. Sa'nya di doma, wawunya di fathah, lalu datang ya tasghir sukun, lalu setelah itu ba menjadi fuwaibun. Nah. Ya, dua. Yang kedua, tasghir pada isim yang huruf ketiganya adalah huruf illah. Apabila mentaskir isim yang huruf ketiganya adalah huruf illah, maka huruf illah diganti menjadi ya, lalu diidghamkan ke ya tasghir. Nah, contohnya kitabun. Di situ ada huruf illah berupa alif. Gitu ya. Huruf ketiga alifnya. Maka apa yang kita lakukan? Huruf illah itu kita rubah menjadi alif. Kitabun berarti menjadi apa? Menjadi kitayabun. Kitayabun. Karena alifnya diganti menjadi ya. Kitayabun. Lalu setelah itu kitayabun ini masukkan kepada wazan tasghir. Fu'ailun gitu kan, menjadi kutayyibun. Lalu dalam tulisan di idgham. Kenapa? Karena ketemu dua huruf yang sama yang diawali dengan sukun. Kutayyibun, maka menjadi kutayyibun. Tasdid, menjadi tasdid ya-nya. Begitu juga pada karimun. 6. Karimun menjadi kurayyimun. 6. Lalu pada aso, 6. Usoyat menjadi usoyatun. Yang aso ini asalnya apa? Asalnya adalah asoyun. 6. Lalu menjadi asoyun ikutan wazan fuailun menjadi usayun. Usayun. 6. Lalu setelah itu keluar tak marbutonya, antum lihat. Kenapa? Karena dia mu'anas yang tanda taknisnya muqaddaro. Untuk isim-isim mu'anas yang tanda taknisnya muqaddaro, ketika ditaskir dikeluarkan tak marbutonya. Seperti Syamsun menjadi Sumaisatun. Itu kan? Pernah dibahas kemarin ya. Nah, untuk mu'anas-mu'anas yang tanda taknisnya muqaddaro seperti Syamsun, seperti Yadun, Yadun Yudayatun, Syamsun Sumaisatun. Nah, tanda taknisnya dimunculkan. Nah, sudah pernah dibahas pada pelajaran kemarin, halaman berapa kemarin? Hindun, pada waktu bahas Hindun ya, Hindun menjadi Hunaidatun karena mu'anasnya muqaddaro, tanda taknisnya. 6. Barakallahu fikum. Dilanjutkan. Contohnya kitabun menjadi kutayyibun, kitab kecil. 6. Yang kemudian karimun menjadi kurayyimun, yang mulia kecil. Ya. Yang ketiga aso menjadi usayyatun, tongkat kecil. 6. Ada tahapannya di dalam kurung, antum lihat akan lebih jelas membaca dalam kurung ketika antum sudah mempelajari iqlal. Insyaallah lebih jelas lagi. 6. 3. Yang ketiga tasghir pada isim yang huruf keempatnya adalah huruf illah. Apabila mentasghir isim yang huruf keempatnya adalah huruf illah, maka huruf illah tersebut diganti menjadi ya. Contohnya min syarun menjadi munaisyirun, gergaji kecil. Kindilun menjadi kunaidilun, lampu kecil. Nah, barakallahu'alaikum. Huruf ya-nya dirubah menjadi, huruf ilatnya dirubah menjadi ya. Seperti tadi yang dijelaskan di papan tulis tentang misbahun, usfurun. 6. Lanjutan. Yang keempat, taskhir pada isim yang huruf ketiganya dihapus. Apabila mentaskhir isim yang terjadi padanya penghapusan huruf tertentu, maka huruf yang dihapus tersebut dikembalikan terlebih dahulu sebelum ditaskhir. 6. Contohnya ana yang baca. Contoh, abun asalnya abawun, damun asalnya damayun, yadun asalnya yadayun. Gitu ya. Lalu terjadi penghapusan huruf. Dihapus bukan karena iklal tasrif. 6. Namun dihapus karena tanpa ada sebab iklal, tanpa sebab ila tasrifiyah ya. Dihapus karena iktibaton. 6. Tanpa ada sebab. Dikarenakan apa? Kasratul istikmal, sering dipakai. Kemudian mereka menghapus lam kalimah, fa, ain dan lam. Huruf yang terakhir dihapus, yang tadinya abawun menjadi abun, damayun menjadi damun, yadun menjadi yadayun menjadi yadun. 6. Barakallahu fikum. Mentaskir isim-isim ini yang huruf, ada huruf yang dihapusnya, huruf ketiganya dihapus, maka yang dilakukan adalah mengembalikan terlebih dahulu huruf yang dihapus tersebut sebelum ditaskir. 6. Antum lihat yang dalam kurung, abun asalnya abawun, maka menjadi ubaywun. Lalu terjadi iklal, wawu berubah menjadi ya, menjadi ubayun. Lalu menjadi tas, menjadi apa itu? Idgham, menjadi ubayun. Juga damun asalnya damau, damayun, ditaskhir menjadi dumayun, ikut wazan fu'ailun. Lalu apa yang terjadi? Idgham ya kepada ya menjadi dumayun. Nah, secara tulisan aja wajib secara tulisan wajib idgham, secara bacaan sama. Yang di idgham dan tidak, secara bacaan sama itu ya. Yadun asalnya yadayun, ditaskhir menjadi yudayun. Lalu di idgham, kenapa? Karena ya pertama sukun, ya kedua berharokat, di idgham menjadi yudayun. Lalu didatangkan tak marbuto, kenapa? Karena isim mu'anas yang tanda mu'anasnya mukodaro, tanda mu'anasnya tidak terlihatan, yadun itu mukodaro, sehingga tanda ini kembali atau dimunculkan ketika ditaskir. 6. Yudayatun. 6. Di pergantian yang baca Mas Ukasa, Mas Abdul Hadi sudah, Mas Ukasa gantian. Apabila mentaskir isim yang hurufnya dihapus. Apabila mentaskir isim yang hurufnya dihapus, jika isim ini berawalan hamzah wasal, maka ketika mentaskirnya hamzah wasal tersebut dibuang terlebih dahulu, lalu dikembalikan huruf yang dihapus. 6. Contoh ana yang baca, ibnun asalnya dari, nah antum lihat di situ, ibnun asalnya dari banawun. Ibnun asalnya dari banawun. 6. Jadi sebelum ditaskir hamzah wasal dibuang, ibnun hamzah wasal dibuang, itu kan? Dibuang. Lalu kembalikan huruf yang hilang, ibnun menjadi banun. Lalu kembalikan huruf yang hilang menjadi banawun. Lalu ditaskir menjadi bunaiwun, bunaiwun. Lalu wawu berubah menjadi ya karena sebab iklal tasrif. Karena ada iklal di situ, di insyaallah di bab iklal akan jelas, menjadi bunaiyun. Yaitu wawu berubah menjadi ya bunayyun, lalu di idgham menjadi bunayyun. 6. Lalu contoh berikutnya, ibnatun. Ibnatun kita buang hamzah wasal menjadi banatun. Lalu setelah itu kembalikan wawunya menjadi banawatun. Lalu ditaskhir menjadi bunaywatun. Lalu wawu berubah menjadi ya menjadi bunayyatun. Lalu setelah itu di idgham menjadi bunayyatun. 6. Ismun. 6. Dibuang hamzah wasalnya menjadi samum, kembalikan ke asal, asalnya sumwun. 6. Menjadi apa? Sumaiwun, ditaskhir menjadi sumaiwun. Lalu wawu berubah menjadi ya karena i'lal, menjadi sumaiyun. Lalu di idgham menjadi sumaiyun. 6. Di idgham dan tidak secara bacaan sama, beda secara tulisan saja. Imru'un. 6. Imru'un dibuang hamzah wasal menjadi mar'un, lalu di taskhir menjadi murai'un. 6. Imra'atun, murai'atun. 6. Ya-nya disatukan ke belakang harusnya ya. Ya-nya itu murai'atun. satukan ke apa? Ke hamzah, enggak terpisah gitu. Salah ketik. Imra'atun di imra'atun dibuang hamzah wasalnya menjadi mar'atun. Salah ketik, diperbaiki ya, mar'atun gitu. Mar'atun. Naam. Lalu setelah itu ditasir menjadi murai'atun. Naam, sahihnya kalau antum enggak mengerti banyak tentang tahapan-tahapan perubahan, antum tahu yang penting antum mengerti bahwasanya apa? Ibnun tazkirnya bunayun, ibnatun tazkirnya bunayyatun, ismun sumayyun, imruun murayun, imraatun murayatun. Nah, itu hasil akhirnya. Kalau antum enggak mengerti tahapannya, yang penting antum mengerti hasil akhir bahwasanya apa? Imraatun tazkirnya murayatun. Mengerti? Naam. Barakallahu fikum. Ya, 5. Lanjutan. Kelima, tazkir tarhim. Iya, tazkir tarhim. Yaitu mentazkir isim dengan cara membuang huruf tambahan dan menetapkan huruf asli. Jika terdiri dari 3 huruf asli, maka ikut wazan fu'ailun dengan perincian sebagai berikut. A. Apabila isimnya mudzakkar, maka tanpa diberi ta marbutah pada tasghirnya. Mi'tafun menjadi utaifun. Ya, terus selendang kecil. Azharun menjadi zuhairun, bunga-bunga kecil. Hamidun menjadi humaidun, hamid kecil. Jika tasghir isim di atas tanpa tarkhim, maka bentuknya Huwaimidun Uzaihirun Mu'aytifun. Nah, pembahasan kita sekarang pada tasghir tarkhim, yaitu mentasghir isim yang lebih dari 3 huruf. Nah, bagaimana mentasghirnya? Tasghir ini yaitu membuang huruf-huruf tambahan, membuang huruf-huruf tambahan, lalu menetapkan huruf asli saja. Nah, seperti pada apa? Mi'taf. Mi'tafun itu mimnya huruf tambahan. Maka kita buang mimnya menjadi utaifun, ikut wazan fu'ailun. Azharun ada tambahan berupa hamzah qat'i yang awal dan alif yang setelah ha. Kita buang lalu kita tasghir menjadi zuhairun. Hamidun mana tambahannya alif? Kita buang menjadi humaidun. Boleh hamidun, boleh hammadun, boleh hamidun, boleh muhammadun. Itu ya. Yang penting kita tahu aslinya apa? Aslinya ha, mim, dan dal. Bisa berubah menjadi muhammadun, bisa berubah menjadi hamidun, bisa berubah menjadi hamidun, bisa berubah menjadi hammadun, bisa berubah menjadi hamudun. Semuanya kalau ditazkir apa? Tazkirnya humaidun. Namanya tazkir apa ini? Tazkir tarkhim. Nah, tazkir tarkhim yaitu tazkir tarkhim ini dengan membuang huruf tambahan, menetapkan huruf asli, dimasukkan wazan fu'ailun. Itu tazkir tarkhim. Nah, yang kalau enggak ditasir tarkhim, maka mengikuti wazan yang lain. Seperti apa? Seperti hamidun, kalau ditasir biasa menjadi huwaimidun, menjadi huwaimidun. Seperti salimun, suwailimun. Nah, seperti itu. Nah, lanjutan bacaan. B. Apabila isimnya mu'annas, maka diberi ta marbutah pada tasirnya. Hubla menjadi hubailatun, wanita hamil kecil. Saudau menjadi suwaidatun, wanita kecil yang hitam. Artinya apa? Untuk isim mu'annas ketika ditazkir, huruf tambahan dibuang lalu mendatangkan ta marbuto. Hubla aslinya ha, ba, dan lam. Maka kita masukkan wazan fu'ailun lalu dikasih ta marbuto menjadi fu'ailatun, hubailatun. Sauda mana tambahannya? Alif dan hamzah. Yang asli adalah sin, wawu, dan dal. Maka ketika ditazkir, alif dan hamzahnya dibuang. Lalu datangkan ta marbuto, karena isimnya mu'anas, menjadi suwaidatun. Nah, jika tazkir kedua isim di atas tanpa tarhim, maka bentuknya hubaila dan suwaida. Hubaila dan suwaida. Telah lewat pembahasan ini. Nah, kecuali untuk sifat khusus bagi wanita, maka tidak diberi ta marbuto. Sifat khusus bagi wanita maka tidak perlu diberi ta marbuto. Seperti haidun, tazkirnya hoyadun. Nah, hoyadun dari semiring sama dalam bacaannya, huyadun. Maksudnya untuk memahamkan saja bahwa tasydid itu berasal dari dua huruf yang sama yang diawali dengan sukun. Nam atau bersukun salah satunya. Talikun, tulaikun. Nam. Jika tasir kedua isim di atas tanpa tarhim, maka bentuknya huwaidun tuwailikun. Huwaidun tuwailikun. Nam. Lanjutan bacaan Mas Ukasya. Enam, tasghir alam murakkab. Jika mentasghir alam murakkab atau nama yang terdiri dari susunan kata, maka A. Untuk murakkab idhofi dan mazji, yaitu dengan mentasghir kata yang pertama dan membiarkan kata yang terakhir. Nah, untuk pembahasan murakkab mazji, murakkab idhofi, murakkab isnadi telah lewat di pembahasan tentang alam ya, tentang isim ma'rifat dan isim nakirah. Ada pembahasan tentang alam, disebutan tentang murakkab mazji, idhofi dan isnadi. Nah, contoh di sini yang mentaskir isim murakkab idhofi dan mazji, nah, yaitu apa? Abdurrahman menjadi Ubaidurrahman, yang ditaskir yang bagian awal saja. Abdurrahman, Ubaidurrahman. Abdullahi menjadi Ubaidullahi. Ma'di Karib menjadi Mu'aidi Karib. Nah, yang B, lanjutan. B, untuk murakkab isnadi tidak bisa ditaswir. Nah, murakkab isnadi tidak bisa ditaswir karena termasuk dari isim yang mabni. Nah, berganti ke Mas Abdullah, bergantian yang baca biar antum pada semangat nggak ngantuk. Yang ketujuh, lafadz-lafadz tasghir samai, yaitu isim-isim yang ditasghir dengan tidak mengikuti aturan kaidah atau kias yang telah ditetapkan, maka lafadz-lafadz ini hukumnya samai, seperti rojulun menjadi ruwaijilun, kaidahnya atau kiasnya rujailun. Yang kedua, insanun menjadi unaisyanun, kaidahnya atau kiasnya unaisinun. Yang ketiga, banuna menjadi ubainuna, kaidahnya atau kiasnya bunaiwinun. Yang keempat, maghribun menjadi mughayribanun, kaidahnya atau kiasnya mughayribun. Yang kelima, iyash isyaun menjadi usyayanun, kaidahnya atau kiasnya usyayyatun. Yang keenam, lailatun menjadi luyailiyatun, kaidahnya atau kiasnya luyailatun. Yang ketujuh, Sobiyatun ya, menjadi usaybiyatun, kaidahnya atau kiasnya subbayyatun. Naam, barakallahu fikum. Lafat-lafat tasghir samai ini lafat-lafat yang sudah ditetapkan oleh orang-orang Arab ya, sudah berlaku pada mereka kalau tasghir isim ini adalah ini tasghirnya. Naam, dan lafat-lafat ini meskipun tidak sesuai kias kita terima. Naam. Seperti apa? Rojulun, mereka mentaskir ruwaijilun. Kita terima. Boleh enggak kita mentaskir dengan taskir kiasi? Boleh. Telah kita bahas apa? Taskir rojulun. Rujailun kan? Nah, maka kita boleh berkata ja'a rujailun. Datang laki-laki hina. Boleh enggak kita mengatakan ja'a ruwaijilun? Boleh, karena ada kiasnya, ada karena ada samainya. Ja'a ruwaijilun. Namun untuk kata-kata lain yang tidak datang secara samai, kita enggak jangan merubah dari kias. Seperti kolamun, kolamun apa tasghirnya? Kulaimun. Ya, jangan kita membuat kuwailimun. Kuwailimun dengan menyamakan seperti rojulun dan ruwaijilun. Enggak bisa. Kenapa? Karena pada ruwaijilun dan rujailun dan rojulun, karena pada rojulun datang tasghir secara kiasi yaitu ruwaijilun, dan datang tasghir secara samai yaitu ruwaijilun. Nah, maka kita terima tasir-tasir sama ini, kita terima tasir-tasir sama ini meskipun tidak sesuai dengan qiyasi. Adapun isim-isim yang lain yang tidak datang secara sama'i, maka kita mengikuti qiyasi, tasir qiyasi, yaitu tasir yang mengikuti kaidah dari kaidah yang disebutkan. Yaitu apa? Untuk PE, untuk isim yang thulasi ikut wazan fu'ailun. Untuk yang rubai ikut wazan fu'ailun. Yang khumasi atau lebih ikut wazan fu'ailun. Lalu di sana ada isim-isim yang dihukumi 3 huruf, ada isim-isim yang dihukumi 4 huruf, ada isim-isim yang dihukumi 5 huruf. Nah, dan juga ada pembahasan lain yang tidak ditulis di kitab ini, yaitu pembahasan tentang isim-isim yang lebih dari 5 huruf. Ketika ditaskir, maka ada huruf yang dibuang. Seperti safar jalun, berapa huruf? Ada 6 huruf, safar jalun, ya enggak? Ketika ditaskir, huruf terakhir dibuang. Menjadi sufai rijun, lamnya hilang, sufai rijun. Atau boleh juga ngikut wazan yang kedua, sufai rijun, safar jalun, ketika ditaskir dibuang huruf terakhirnya, menjadi apa? Sufai rijun atau sufai rijun. Nah, begitu juga seperti mustakhrajun, itu ya, mustakhrajun, ada 6 huruf, ketika ditaskir ada huruf yang dibuang. Nah, dan ini pembahasannya pada pembahasan yang tidak disebut dari kitab ini supaya tidak memberatkan. Nah, syaitnya untuk isim-isim yang lebih dari 5 huruf ada huruf-huruf yang dibuang. Bisa yang dibuang itu huruf yang terakhir, atau bisa juga huruf yang tidak memiliki keutamaan, yang kalau dibuang tidak merusak arti dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah malam ini kita menyelesaikan bab taskir, dan pada pertemuan mendatang insyaallah kita akan memasuki bab terakhir dari bab yang pertama. Bab pertama kita ini membahas tentang isim. Nah, pada pertemuan mendatang kita akan membahas subbabnya, yaitu bab subbab ke-11 ya. Nah, dan apa judulnya? An-nasab. Dengan berakhirnya bab nasab, nanti kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu bab yang membahas khusus berkaitan dengan fi'il insyaallah taala. Dan dalam beberapa pertemuan mendatang setelah libur, pekan depan kita libur 1 pekan dulu. Kemudian pekan-pekan berikutnya insya Allah kita mulai lagi. Pada pertemuan-pertemuan mendatang nanti waktunya akan dirubah, yang biasanya malam Selasa dan malam Rabu akan dirubah menjadi malam Sabtu dan malam Ahad insya Allah. Kemudian yang Jurumiyah yang biasanya malam Sabtu dan malam Ahad dipindahkan pagi untuk mengganti Imlak, karena Imlak itu pelajaran Qawaidul Imlak mau selesai. Kalau pelajaran Qawaidul Imlak selesai, maka akan diganti untuk kitab Jurumiyah. Lalu yang kitab Jurumiyah yang biasanya malam Sabtu malam Ahad akan berubah dengan kitab Sorab Al-Mumti di bab 2 ini insyaallah taala. Barakallahu fikum. Dan yang bab 2 ini nanti banyak pada membahas tentang wazan-wazan ya, tasrif istilahi, tasrif lugawi. Nanti diharapkan ada yang setor atau yang ditanya untuk menerapkan kata tertentu pada wazan tertentu. Nah, dan yang semisalnya yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum jangan pulang dulu. Ada koreksi ringkas.